않아 아쿠만 조간 아힐 차리타 기타 카오페기 bersama dia kau telah memilih dia terasa masih membekas saat manis bersama dan kini ku harus sendiri tak ada kamu lagi Tuhan ku titipkan dia bahagiakan dia meski tak bersama aku lagi bila suatu hari nanti ku temukan cinta lagi ku ingin seperti dia pastinya sulit bagiku untuk melupakan dia Yeah.